Saya pernah baca satu kisah mengenai pembedahan dada Nabi dan hati Nabi dibasuh dengan air zam-zam oleh para malaikat. Betul ke? Dan jika betul, kenapa perlu dia ambil pengajaran? Dan minta ceritakan kisah itu lebih teliti. Dia nak suruh kita cerita kisah bedah Nabi dengan lebih teliti, dia mengambil masa 2.5 jam. Ya. Sebab kita pernah ceramah 2 jam lebih, tajuk ni saja. Nak? Jadi kita nak jawab apa ni, dia suruh cerita dengan teliti. Nampak? Nak menunjukkan bahawasanya, nak khabar, ada pengajaran yang kita kena ikut banyak dalam bab belah dada Nabi. Nombor satu, yang malam ni yang kita sebut tadi, inilah pemimpin yang kita mesti taat dulu-dulu daripada pemimpin lain. Kerana tidak ada pemimpin lain alam dunia ini yang dibelah dadanya masa kecil. Ada tak? Tak ada. Mana Nabi seorang. Belah dada dibersihkan, tak ada benda kotor, tak ada syirik, tak ada benda nafsu, tak ada syaitan, tak ada gangguan. Bersih dengan air zam-zam, letak balik, maka inikah pemimpin yang paling hebat. Betul tak? Itu dah pengajaran dia. Ni hak dada kotor macam aicor duk ikut. Kenapa dah hak tak ada belah dada? Hak hati busuk kohong. Hak ni nak Tuhan belah lagi, basuh lagi begitu ni. Dak ikut juga. Mereng lah. Faham tak? Kena teh kecing juga ni.